ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمكم الله. Ada sebuah riwayat yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, cukuplah nama Al-Albani sebagai penjamin kesahihannya. Seorang ulama hadis di abad ini bukan hanya kawan yang mengakui keilmuannya, bahkan lawan-lawannya pun mengakui keilmuan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hizbiyun, ahlul bid'ah sekalipun, mereka tidak jarang mengambil tashih dan tad'if dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Apalagi kita ahlu sunnah as-salafiyun tentunya percaya benar dengan kemampuan dan keilmuan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang akan saya sampaikan berikut ini penting untuk dikaji, dipelajari lebih dalam. Artinya kita tidak hanya membaca kata-kata singkat dari Anas bin Malik yang menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kita terjemahkan kemudian kita ambil poin-poin pentingnya, tidak. Tetapi lihatlah dari sisi lain, dari sudut dan aspek yang lebih dalam lagi. Ternyata seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besarnya perhatian beliau terhadap pendidikan anak-anak. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keilmuan seseorang itu bisalah diukur dan dinilai dari perhatian dia kepada anak-anak. Keilmuan seseorang itu sekali lagi bisa diukur dengan perhatian dia kepada anak-anak, besar, kecil, atau tidak perhatian sama sekali. Mereka yang keilmuannya begitu luas, para ulama, sangat besar perhatiannya kepada anak-anak. Karena satu anak yang dilihat bukan hanya sosoknya yang terlihat, tetapi ketika melihat satu anak seolah-olah ini adalah mutiara yang nilainya begitu tinggi, betul-betul berharga, harus dijaga, dirawat, diasah, sehingga nilainya akan semakin mahal lagi. Melihat anak bukan beban, melihat anak bukan sumber masalah, melihat anak bukan lagi sesuatu yang kemudian akan memberatkan, bukan. Tetapi melihat satu anak, dua anak, tiga anak, satu santri, dua santri, tiga santri, empat santri, ini aset besar umat Islam. Aset besar umat Islam. Ketika kita tidak menaruh perhatian kepada anak, itu menunjukkan bahwa keilmuan kita belum mapan. Kenapa keilmuan kita belum mapan? Karena ternyata tidak bisa menilai sesuatu sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang seorang rasul, usianya sudah hampir 60 tahun dalam cerita yang akan saya bawakan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendidik sahabat-sahabatnya, senior diantara mereka, ternyata untuk pendidikan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun langsung, bersentuhan secara langsung dengan anak-anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Ini kota Madinah, penempatan ruang dan penyebaran tempat tinggal itu sudah bisa tertata. Ini kampung-kampung Ansor, kampung besar maupun kampung kecil. Inilah lokasi yang dipilih oleh sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka yang kemudian mendapatkan tempat di kota Madinah, disiapkan lahannya. Sehingga kampung-kampung Ansor itu sudah pasti ini. Bani Sulaim, Bani Abdul Ashhal, Bani Salamah, kampung-kampung yang terkenal dari kalangan Ansar, baik dari suku Aus maupun Khazraj. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan kunjungan ke kampung-kampung Ansar, bukan sekali dua kali, tetapi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul Ansar. Artinya itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunjungan ke kampung-kampung Ansar. Dan setiap kali beliau berkunjung ke kampung-kampung Ansar, kata Anas bin Malik, wa yusallimu ala sibyan, beliau memberikan perhatian yang cukup besar kepada anak-anak kecil, sampai-sampai beliau menyalamin mereka, ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka lihatlah keilmuan seseorang dari salah satunya dari hal ini. Ketika dalam sebuah pertemuan yang banyak orang di sana dihadiri, yang besar, yang kecil, dewasa, muda, ada anak-anak. Nah, perhatikan ketika dia memperhatikan anak-anak itu, sini kan, siapa namanya? Bekir, bagus. Ah, Hudzaifah, Yahya, ini siapa? Farhan, ini Aflah, ini Husain. Ah, gimana? Kelas berapa? Nah, selalu saja ada waktu untuk anak-anak. Demi mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad wa yusallimu ala sibyan, mengucapkan salam secara khusus untuk anak-anak. Yang jelas yang ditemui oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahabat-sahabat Ansar, orang tua mereka. Nah, tetapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tidak lupa untuk menemui anak-anak khusus yang mungkin berderet, mungkin bermain. Disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya dalam bentuk ucapan salam, wa yamsahu ru'usahum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga tidak lupa, selalu menyempatkan untuk membelai kepala anak-anak kecil di kalangan Ansar itu. Orang yang belajar ilmu psikologi anak zaman sekarang ini, atau yang belajar tentang apa namanya, mereka yang spesialis di bidang anak, lebih-lebih lagi komunikasi bersama dengan anak. Orang zaman sekarang yang sebenarnya sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 1400 tahun yang lalu, lebih bahkan. Para pakar komunikasi anak mengatakan ternyata sentuhan pada anak, pelukan pada anak, ciuman pada anak, mencium anak, membelai anak, memanggil anak, ternyata memberikan peran yang besar di dalam membentuk kepribadiannya. Sampai-sampai ada penelitian, anak yang sering dipeluk oleh orang tuanya resiko stresnya lebih kecil dibandingkan yang jarang dipeluk oleh orang tuanya. Ini pakar psikologi anak zaman sekarang. Nah, sudahlah, memang semestinya kita tidak perlu membaca hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sudah cukup bagi kita. Tetapi kenapa saya sampaikan di sini? Sengaja untuk menyampaikan dan menegaskan bahwa apapun yang kita cari, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita butuhkan dan kita perlukan, semuanya ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, memberikan nasihat kepada anak, menegur anak, mengingatkan anak, ternyata jauh lebih bisa diterima ketika disampaikan dalam kondisi menyenangkan dengan sentuhan-sentuhan lembut dan penuh kasih sayang. Itu lebih bisa didengar oleh anak daripada anak dipanggil, ambil kayu, dipukul, dinasihati begini-begini, dijewer, dicubit, sampai anak menangis, sampai anak ketakutan. Nah, nasihat itu akan sulit diterima oleh anak. Nah, bukti dan nyatanya ya, sebagian di antara kita sudah merasakan. Sebagian di antara kita sudah merasakan. Ternyata nasihat, teguran, ya, peringatan dari orang tua, nah, ternyata cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Caranya yang tidak benar. Nah, mestinya nasihat itu disampaikan, dan nasihat itu akan lebih mudah diterima ketika si pendengar nasihat memastikan bahwa nasihat ini disampaikan sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya, bukan sebagai bentuk benci dan emosinya. Jangankan anak-anak, kita pun seperti itu yang sudah tua. Nah, kalau misalkan diingatkan orang, kita memikir, wah ini marah ini, emosi ini, sulit untuk diterima. Tapi ketika kita sudah yakin orang ini memberikan nasihat karena cinta dan kasih sayang dengan saya, kita lebih mudah untuk menerimanya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas sambil dibonceng ini. Dibonceng. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Nah, hadis yang sering diulang terus. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam membonceng sahabat Ibnu Abbas setelah posisi nyaman. Ibnu Abbas sudah merasa dekat. Ini masih kecil sahabat Ibnu Abbas. Nah, masih berusia kecil, anak-anak saat itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dibonceng. Badan ketemu badan, nempel. Ya. Merasa nyaman, merasa senang. Diboncengkan seorang rasul. Orang lain mungkin rebutan untuk diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diboncengkan Nabi. Sudah posisi tenang, nyaman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sudah yakin bahwa Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul sayang kepadanya, sekaligus juga masih saudara sepupu. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ila akhir hadis. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tijahak. Nah, sampai akhir hadis. Setelah nyaman, barulah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Eh bocah, le." Kan gitu ya. Dalam bahasa kita, le, saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran penting buat kamu. Lihat, itu berbicara sambil berboncengan, bukan berhadapan-hadapan. Begitu santainya kan ya, santai, sehingga anak akan berbeda kalau misalkan orang tua sambil buat cambuk, tulis, takutan, bukan dari hati dia menulis. Tapi karena takut dengan cambukan itu. Nah, Ya bukan berarti kemudian gak boleh memukul anak. Wah ini memanjakan anak kayak gini. Bukan seperti itu. Tetapi prinsip dasar mendidik anak itu penuh kelembutan. Sesekali dihukum, dipukul, boleh. Tetapi ingat pukulan yang disampaikan, pukulan yang diberikan kepada anak bukan pukulan marah, bukan pukulan emosi. Pukulannya adalah pukulan cinta, pukulan kasih sayang dengan etika yang sudah diajarkan Nabi SAW. Nah, jauhkan dari wajah, bukan pukulan yang mubarrih, ghairu mubarrih, bukan pukulan yang kemudian meninggalkan luka, meninggalkan sakit, sakit yang membuatnya membuat si anak menjadi dendam dan seterusnya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membonceng sahabatnya yang masih muda ini, baru diberi pelajaran nasihat masuk. Buktinya nasihat-nasihat tersebut diingat selalu oleh Ibnu Abbas lalu disampaikan kepada kita radhiyallahu taala anhuma. Lihat pula perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Ini yang barangkali sebagian kita masih agak sulit untuk menerima. Tetapi hadis ini adalah hadis sahih. Yang hadisnya sudah kita hafal dari dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Tidak sungkan untuk makan senampan bersama anak kecil. Keumuman kita, anak-anak sana, sini orang tua, sana anak-anak sana, di luar, bikin kotor aja nanti. Ini kebiasaan kita. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah diajak satu nampan. Karena itulah momen yang tepat, waktu yang pas untuk memberikan pendidikan adab makan dan minum yang benar itu seperti apa. Tapi coba kalau misalkan anak-anak dikumpulkan jadi satu, nah anak-anak di luar, mereka ribut, mereka rame, rebutan, cakar-cakaran, pukul-pukulan. Ada yang makan pakai tangan kiri, ngambil dari tempat yang jauh, entah baca basmalah ataukah tidak. Siapa yang mengingatkan? Yang sini yang gede-gede, yang tua-tua sendiri tidak memperhatikan mereka. Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika makan, apa pesan Nabi alaihi salatu wasallam? Ya gulam, lagi-lagi ya gulam, le nak sambillah, kalau makan itu baca basmalah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan dari yang dekat-dekat, jangan tangannya ke sana, jangan tangannya ke sini. Masih anak, tetapi karena nasihat itu diberikan dalam momen yang indah, disampaikan dengan cara yang baik, anak ingat dan akhirnya sampai juga kepada kita hari ini. Sampai juga kepada kita hari ini. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, inilah profil dan figur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam mendidik anak-anaknya. Cerita Anas bin Malik tadi sudah cukup. Beliau melakukan kunjungan ke kampung-kampung Ansar, tetap memberikan waktu khusus untuk anak-anak ini. Untuk anak-anak. Nah, maka walaupun sudah jadi ustaz, ngisi daurah kemana-mana, ya, ilmunya sudah banyak, mestinya tidak perlu berat, tidak perlu apa namanya merasa gimana ketika ternyata diminta oleh pengurus ustadz mohon waktunya seperempat jam aja anak-anak ini minta nasihat. Anak-anak masih umur 6 tahun, 7 tahun, masa saya ngisi mereka? Masa saya ngisi anak-anak kayak gini? Ini sudah, itulah batas keilmuannya. Itulah batas keilmuannya. Orang yang betul-betul berilmu dengan senang hati, senang hati. Ya, tentukan waktunya. Kira-kira apa yang bisa sampaikan untuk mereka? Kumpulkan, bagus. Ini aset kita. Harus dijaga. Mutiara-mutiara yang tidak boleh pecah dan retak. Ini dilap terus. diasah biar bercahaya, bukan malah mundur. Anak-anak, anak disuruh ke sana, anak nyesal dengernya. Kita juga seperti itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Misalkan ada di antara antum A, B, C, D dalam rapat kepengurusan diminta, ah, antum jadi guru kelas, wali kelas 1. Kelas 1. Susah Ustaz naik kelas 1 itu. Anak enggak bisa ngatur, ribut rame. Tuh enggak bisa, Ustaz. Bu yang sudah agak gede kelas 4, kelas 5. Apa berat ya? Ya itu situ nikmatnya menjadi guru di situ. Warna-warni dan macam-macamnya anak-anak di situ ya. Nah, macamnya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya luar biasa mendidik anak-anak itu. Nah, wa yamsahu ru'usahum, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengusap ya rambutnya satu-satu sini. Assalamualaikum. Pegangi. Bahunya ditepuk. Ah, masya Allah. Berapa umurnya? 12. Oh, tinggi. Rajin belajar ya. Iya Ustaz. Anak-anak itu daya ingatnya luar biasa. Oh, iya. Bagus. Kita juga seperti itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Lihat anak tetangga, lihat anak teman kita, lihat saudara yang masih anak-anak. Tidak perlu sungkan-sungkan. Enggak usah nunggu ustaz yang datang. Kita semua bahu membahu, saling menutup, saling menutupi, saling mendukung. Nah, misalkan Pak Jun dengan Pak siapa lagi? Siapa ini? Pak Jun dengan saya. Kan gitu. Pak Jun punya anak 10, saya punya anak 10, kan gitu ya. Saya lihat anaknya Pak Jun, masya Allah ini namanya bagus. Tanpa sepengetahuan Pak Jun. Nanti Pak Jun lihat anak saya juga seperti itu. Oh, masya Allah bagus. Coba semuanya seperti itu. Anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup. Anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup. Anak-anak kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, akan berhasil dan sukses ketika mereka mendapatkan perhatian itu yang cukup. Bukan cuma makan dan minum. Perut anak itu memang harus diisi karena kosong terus. Kasih makan, kasih minum ya, kasih jajan, kasih suplemen. Tapi jangan lupa, ruang hati mereka pun harus diisi. Isinya apa? Perhatian dari orang tua. Ketika anak merasa kurang diperhatikan, dia pasti akan melakukan tindakan yang akan melanggar batas kewajaran. Kalau dalam bahasa kita, nakal. Kalau ternyata masih juga belum diperhatikan sesuai dengan volume yang diperlukan, dia akan melakukan tindakan yang A, asusila, abnormal, A ini, A ini, A ini. Ini sudah parah. Tapi kalau anak yang perhatiannya sudah cukup, dia tidak akan melakukan tindakan yang aneh, melanggar batas kewajaran. Kenapa? Karena dia sudah merasa diperhatikan. Nah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, kalau selesai dari salat berjamaah, keluar dari masjid, anak-anak itu, anak-anak sahabat-sahabat dari Ansar Muhajirin sudah antri itu deret-deret. Hanya untuk disapa Nabi, dipelus pipinya, dibelai rambutnya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah merasa cukup diperhatikan. Nabi perhatian, Nabi perhatian, Nabi perhatian. Senang anak-anak. Nah, jangankan anak-anak, yang udah gede aja kadang-kadang caper cari perhatian. Ini lebih gede, bahkan udah punya anak, udah berkeluarga, tetap aja caper. Apalagi anak-anak yang memang kehidupannya memang selalu butuh perhatian, perlu perhatian, perlu perhatian, perlu perhatian. Tapi jangan lupa, jangan salah dipahami kemudian, wah ini Ustaz Mukhtar mengajarkan anak-anak manja. Bukan. Berikan perhatian yang cukup untuk mereka dalam batasan-batasan yang syar'i untuk maslahat mereka. Artinya, kalau anak mengharapkan sesuatu yang ternyata akan memadzaratkan dia, ya tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Nah, sudah jelas anak kita misalkan barakallahu fi apa punya gangguan pencernaan, dokter sudah mengatakan jangan diberi makanan yang pedas pak. Bisa ospi. Ini akan memberatkan ya. Jangan leh, gak bisa. Nanti kamu sakit. Abi belikan yang lain aja gak apa-apa. Tapi kalau saus gak bisa. Yang lain saja. Bukan kemudian wah, memanjakan anak. Bukan memanjakan. Berikan porsi yang tepat untuk mereka. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan wa yad'u lahum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak lupa juga mendoakan mereka. Dalam hadis yang lain, hadis Ummu Khalid, salah seorang sahabiyah masih kecil, anak-anak putri, dibawa orang tuanya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menggunakan pakaian yang waktu itu warnanya kuning, artinya kekuning-kuningan. Nabi mengatakan sana, bagus sekali bajunya. Bayangkan baju yang digunakan anak kecil saja tidak luput dari perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat, dipilih untuk dijadikan sebagai bahan berkomunikasi dengan anak tersebut. Baju, kata Nabi, bagus sekali nih bajunya ini, pakai terus ya. Kalau kita baca biografi sahabiat Ummu Khalid sampai seterusnya, baju itu dijaga terus sampai pudar warnanya. Kenapa? Nabi berpesan pakai terus ya sampai rusak. Baju itu dijaga oleh sahabiat Ummu Khalid radhiyallahu taala anha. Jadi ya, kehidupan kita ini barakallahu fik, jangan sampai kemudian kurang memberikan perhatian kepada anak. Nah, bayangkan karena hal kecil ya, kalau kecil menggang kepala, mendoakan. Lihat perhatian Nabi kepada Ummu Khalid, baju saja tidak lepas dari perhatian, dijadikan bahan ya untuk berkomunikasi kepada anak. Nah, misalkan kita lihat ada santri, ada anak-anak sedang bermain-main sambil bawa jam tangan, sini namanya siapa? Khalid. Insya Allah jam tangannya bagus sekali, beli dari mana? Perhatian Alhamdulillah, Masya Allah, dijaga baik-baik ya, jangan sampai hilang, dibersihkan ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ini nasihat untuk kita sebagai orang tua, juga nasihat untuk para ustaz dan para pengajar. Hal-hal kecil yang melekat di tubuh anak, pilih, angkat sebagai bahan komunikasi kepada anak, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena anak itu ikhwatifillah barakallahu fikum, yang namanya anak adalah harta kita yang paling berharga. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar perhatiannya kepada anak? Karena beliau faham anak-anak ini adalah aset terbesar untuk kita, kepentingan dunia kita, juga kepentingan akhirat kita. Salah satu amalan yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pahalanya terus mengalir adalah awwaladun salihin yad'u, anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini kan harta yang nilainya itu ternyata tidak putus-putus, ngalir terus sampai pun orang tuanya sudah meninggal, tetap terus ngalir. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat ada seorang hamba yang diberi dua pasang pakaian yang terbuat dari sutra, hullatain min harir, dua pasang pakaian yang terbuat dari sutra. Orang itu bertanya, ya Allah, kok bisa ya saya pakai baju seindah ini? Jawabannya gitu-gitu diberikan, karena anakmu yang suka membaca Al-Quran. Anaknya yang berbuat, orang tuanya ikut merasakan hasil dari ibadah tersebut. Nah, anak yang senantiasa membaca Al-Quran dari pagi, pada subuh sampai jam 6, nanti masuk lagi jam 8, nanti masuk lagi sebelum zuhur, masuk lagi pada asar, masuk lagi pada isya, baca Al-Quran terus. Manfaatnya untuk kita sebagai orang tua, nanti hari kiamat Allah akan berikan pakaian dua pasang yang terbuat dari sutra. Bahkan ada orang tua masuk ke dalam surga ketika dia bertanya, ya Allah, amalan perbuatan apa yang saya telah lakukan di dunia kok bisa masuk surga seperti ini? Allah menyatakan bistighfari wa radhi, karena anakmu yang selalu memintakan ampun untukmu. Luar biasa. Beberapa hadis ini saja saya kira cukup untuk meyakinkan kita secara tegas bahwa anak itu adalah harta yang paling berharga, harus dijaga. Kalau kita jaga uang, jaga perhiasan, jaga kendaraan, jaga rumah, agar tidak hilang, agar tidak kemasukan maling, agar tidak rusak, ini segala macam, ya, mestinya kepada anak jauh lebih lagi. Punya sepeda motor antik, dicat, kasih oli, direyem, ini tiap bulan sekali dinyalain mesinnya. Motor antik, petung, Vespa, CP, Ereking, dijaga. Sa stang-stangnya, sa rantai-rantainya dikasih apa namanya, semprotan ke apa namanya, brush itu biar mengkilap ya, rantainya aja biar mengkilap, tutupi lagi biar gak kena debu. Subhanallah, pada sepeda motor sampai seperti itu anaknya keleleran, anakmu yang tiba sambil bersihkan motor, segede, berarti jalan balik. Maksudnya udah tahu jalan pulang sendiri, nggak usah dicari, malah pulang sendiri. Anak-anak itu yang namanya kalau udah lapar lah pulang sendiri, nyari makan di rumah. Sepeda motormu ditutupi pakai baju motor, biar gak kena debu. Anakmu dibiarkan keleleran seperti itu. Gambaran orang yang tidak memperdalam pemahamannya tentang Islam ya seperti ini, kurang bisa menghargai anak. Maka anak itu harus selalu dijadikan sebagai prioritas utama, nomor satu terus. Apa-apa untuk anak, apa-apa untuk anak, apa-apa untuk anak. Orang kafir saja, barakallahu fiik, orang kafir ini, para kafir ini untuk menyadarkan kita, artinya mestinya kita harus lebih baik. Kemudian orang kafir itu selalu mendahulukan anak. Bahkan kalau sekarang di mobil ada tulisannya apa? Baby in car. Tapi ada anak di dalam mobil. Maksudnya apa? Hati-hati, jangan sampai nabrak, jangan sampai ini. Demi anak. Demi anak. Kalau kita, oh salafi anaknya oke, hilang si cici, so meninggal dua masih 8, nakal telu masih ada 7. Satu aja berharga banget kok. Satu aja sangat berharga. Kok cara berpikirnya seperti itu, minimalis banget. Nah, kita orang Islam yang memang dituntun dan dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya harus selalu menempatkan anak sebagai prioritas utama. Bukan dalam arti memanjakan, memenuhi semua permintaan dia yang baik dan buruk, maslahat madarat, diiyani terus, itu juga keliru. Tapi kalau hal-hal itu sifatnya mubah, apalagi sunnah, apalagi sampai pada tingkatan wajib, kita sebagai orang tua harus siap berkorban demi anak. Minimalnya anak yakin bahwa orang tuanya sayang dan memberikan perhatian kepada dia. Karena kalau anak sudah tidak percaya kepada orang tua, tablas, hilang. Kalau anak sudah tidak percaya dengan orang tua, ya, integritas orang tuanya sudah tidak diakui lagi oleh anak, sudah, komunikasi itu pasti akan putus. Barakallahu, komunikasi itu pasti akan putus. Mulai dari contoh kecil saja. Barakallahu, mulai dari contoh kecil saja. Ya, misalkan anak kita masih berusia 4 tahun lah, anak kecil, 4 tahun, 5 tahun, atau agak gede sedikit, 10 tahun, 11 tahun. Misalkan anak kita ternyata meminta sesuatu, meminta tolong kepada saya, ayahnya, Bik, tolong ambilin ini nih, minta tolong, misalnya tolong ambilkan bola Bik, itu ada di atas Bik, nyangkut. Anak-anak kita kan senang main bola, Bik, tolong Bik, bunga beli sendiri, orang sopan bapak di kongkong. Jangan hanya sekedar melihat anak ini tidak sopan, bapaknya disuruh. Bapaknya sendiri disuruh, gak sopan ini. Jangan lihat dari situ. Tapi ambil sisi yang lain, ternyata anak saya kalau punya masalah, dia tidak lari ke orang lain. Dia kalau punya masalah, siapa yang dipanggil? Bapaknya. Bersyukur kan mestinya. Ternyata yang ada di benak dan pikiran si anak kalau sedang punya masalah, apik pi, karena abinya dipandang mampu. Tapi kalau untuk urusan kecil aja, abu-abu sendiri udah gede, belajar belum? Apik lagi, apik terus, apik terus. Pas giliran dia punya masalah yang lebih besar, dia gak akan mungkin cerita sama abinya. Percuma cerita sama abi, paling abu bilang udah gede, selesai sendiri masalahnya. Yang parahnya lagi kalau masalah yang sedang dihadapi anak, nah, itu ternyata masalah yang harus segera dikelirkan, masalah yang harus segera diluruskan. Nah, ternyata karena anak sudah tidak percaya kepada orang tuanya, bablas, dipaksa sama teman-temannya nyobar rokok. 10 orang, ayo rokok, enggak mau, sekali itu lo, tangan itu. Anak-anak ini misalkan di sudut kampung, di tengah sawah, di pojok lapangan misalkan, ayo cepat merokok, enggak, haram, kamu enggak, pukulin, pukulin kamu, pukulin kami, enggak. Ini dia merokok sekali, bangun merokok, bes, pulang. Ini kan masalah bagi anak, dia merasa ketakutan, dipaksa oleh teman-temannya untuk merokok. Ini kan masalah besar. Coba kalau misalkan anak sudah tidak percaya sama orang tuanya, kira-kira anak mau cerita sama bapaknya? Tak mungkin. Cerita sama ibunya? Takut juga. Karena gak cerita sama orang tuanya, dipendam sendiri, kesempatan kedua ketemu sama orang-orang itu dipaksa lagi, merokok lagi. Berikutnya dipaksa lagi, merokok terus, akhirnya jadi pecandu rokok. Na'udzubillah. Setelah itu baru bapaknya muncak-muncak, wah kamu ini sudah dididik sama abi, dipondokin dari kecil, bikin malu abi, kamu itu yang salah siapa pak? Nah, kenapa ketika anak itu bermasalah kok tidak cerita sama sampean? Ternyata diteliti-teliti seperti itu, dari kecil kurang perhatian, jarang diajak berkomunikasi, jarang diajak berbicara. Nah, sehingga anak kalau melihat orang tuanya udah takut duluan. Enggak lah. Nah, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dari kecil diajak berbicara, diajak berbicara, diberi nasihat, diingatkan, ditegur. Nah, ada sahabat yang masih kecil sakit, dijenguk oleh Nabi, dijenguk oleh Nabi. Hadir yang sering kita dengar juga, ya Abu Umar ma fa'ala mughair. Itu kan sahabat kecil, sahabat yang masih kecil sakit kemudian dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicandain lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan anaknya, bukan anak beliau. Putra sahabatnya tapi dengar sakit datang menjenguk. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merasa diperhatikan cukup. Ada sebuah kasus, nah, ditanyakan kepada saya, Ustaz, anak saya senang main PlayStation ini, kadang-kadang nyuri-nyuri, sudah saya jaga, sudah saya ancam, sudah saya begini, tetap aja nyuri-nyuri. Cara penyelesaian gimana, Ustaz? Ya dideketin pak, sudah Ustaz, saya sudah deketin. Dinasihati, sudah, bertolong kali, ibunya juga ini sudah menasihati, senang. Ternyata daripada apa namanya ribut membicarakan tentang langkah-langkah penyelesaiannya, saya ajak bicara tentang masa lalunya. Nah, panjenengan ketika anak panjenengan masih kecil ini seperti apa pola pendidikannya? Ya ternyata begitu, jarang diperhatikan, jarang diajak berkomunikasi, jarang diajak berbicara, jarang diajak pergi. Jadi kedekatan dengan orang tuanya itu minim sekali. Minim sekali. Kesimpulannya memang saudara kita tadi akhirnya mengakui bahwa ternyata si anak itu tidak betah di rumah. Panas aja di rumah. telinga keluar terus. Yang namanya anak butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kalau di dalam rumah tidak mendapatkan perhatian dan kasih yang cukup, dia akan cari di tempat yang lain. Kalau di rumah tidak mengasyikkan, dia akan menjadi permainan yang bagi dia mengasyikkan. Itu mentes. Tapi subhanallah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Subhanallah. Orang tua yang ternyata aktif bertutur dan bercerita, menjelaskan dan menerangkan kepada anak sesuai ada periode umurnya, kelompok usianya. Subhanallah, anak-anak ini betah-betah aja di rumah, dekat dengan orang tuanya, rindu dengan orang tuanya, gak mau pisah dengan orang tuanya. Kenapa? Dari kecil sudah diajari dalam bahasa bertutur, bercerita, berkisah, diterangkan begini le, begini dek, begini mbak, begini mas. Sehingga kalau ada apa-apa, maksudnya apa tabah? Kayak gini tuh apa tabi? Maksudnya apa ya Mi ya? Kalau kita punya anak sering bertanya, bersyukur. Jangan malah ini anak rewel, dikit-dikit ditanyain, semua ditanyain Ustaz. Bingung saya jawabnya. Bersyukur, alhamdulillah, anak antum. Berarti, apa namanya, memposisikan antum sebagai orang tua. Yang diharapkan sekali jawabannya, diinginkan sekali keterangannya. Karena anak terus bertanya, Bi, maksudnya apa? Bah, apa ya, Bah ya? Jangan ganggu lah, apa sedang sepuluh ini? Tanya sama Umi sana. Tanya sama Umi gak bisa, tanya sama Abah gak bisa, tanya sama ini gak bisa, tanya sama temennya. Tanya sama temennya. Pesawat latih itu apa ya? Misalkan, tanya sama bapaknya, contoh ini, contoh ilustratif. Bah, pesawat latih itu apa ya, Bah ya? Nanti aja gak terlalu penting, gak usah ditanya. Baik, nanti tahu sendiri. Aku tanya sama Umi sana. Tanya sama Umi, punya orang desa asli. Kan gitu. Orang desa asli. Ini pesawat latih itu apa? Ya itu nyanyi-nyanyi ini pesawat biasa. Bukan Mi, itu beda. Ini pesawat latih, apa maksudnya? Aduh, Umi juga gak tahu. Anak itu rasa penasarannya besar sekali. Gak dapat jawaban dari bapak, gak dapat jawaban dari ibu. Tanya siapa teman-temannya? Hei, pesawat latih, ngerti apa orang? Zaman sekarang gak usah tanya, bos. Googling wae. Tulis di Google, pesawat latih adalah search. Bingung-bingung. Pesawat latih, Wikipedia muncul. Pesawat latih adalah pesawat yang digunakan oleh Angkatan Udara atau apa namanya, apa, lembaga-lembaga apa namanya, udara lainnya untuk melatih calon pilot sekarang. Oh, gini jenis latihan ini. Oh, baca semua. Akhirnya kalau ada masalah, ngapain tanya sama Abi? Ngapain tanya sama Umi? Tanya aja sama Sindo. Bang siapa Abi? Bang Gogel. Tanya aja sama Sindo. Saya cerita ini karena kejadiannya memang demikian. Akhirnya dikit-dikit Bang Gogel. Kenapa? Bang Gogel itu informasi apapun dikasih, sudah Sindo loh. Spok, apa-apa tanya, Sid. Itu akibat. Mestinya yang memposisikan diri untuk memberikan penjelasan, memberikan orang tua, sehingga keterangannya terarah, penjelasannya itu benar. Oh, pesawat latih, sini. Tanya pesawat latih, duduk sini. Ada yang mau cerita nih. Jadi pesawat itu macam-macam. Ada pesawat jet, pesawat antariksa, pesawat tempur, pesawat penerbangan, komersial, kan itu. Ah, salah satunya pesawat latih. Pesawat latih itu begini deh. Ceritakan. Itu biasa dipakai angkatan udara, cuma baling-baling, sayapnya mungkin paling isinya dua, terbang rendah, gak bisa terlalu tinggi. Dan itu waktu dulu, jadi sebelum jadi pilot pesawat besar harus pesawat latih dulu. Oh gitu ya Be, udah cukup. Ketika dia mendapatkan keterangan yang cukup dari abahnya, dari uminya, dia akan bertanya ke orang lain. Buka titik di situ. Besok lagi ada masalah, tanya lagi. Bah, kalau ini maksudnya apa Bah? Punya jam tangan tulisannya apa yang water itu bahasa Inggrisnya water resistant. Jazakallah khair. Pik di jam tangannya adik ini ada tulisannya water resistant. Ini artinya apa Bi? Duduk ini. Jadi terangkan. Kalau tidak mendapatkan keterangan yang sekali lagi kita sepakat di ilmu, saya yakin kita sepakat bahwasanya anak itu rasa penasarannya besar. Begitu Pak Bahagia. Yang namanya anak itu kan penasarannya gede banget, besar sekali. Jangankan anak yang besar aja penasarannya besar. Jangankan anak, apalagi anak pengen ngerti aja. Kadang-kadang nguping, kadang-kadang mendengarkan. Karena apa? Rasa ingin tahu yang besar. Kalau ini tidak diberi jawaban, tidak diberi sesuatu yang menimbangi rasa penasaran dia, dia akan terus cari. Akan terus mencari. Yang kita khawatirkan dia mencari di jalan yang salah. Dia mendapatkan informasi dari sumber yang tidak benar. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, dari hal-hal yang kecil seperti ini sampai hal yang paling besar, tolong berikan perhatian kepada anak. Walaupun bagi kita mungkin biasa-biasa aja. Lihat Nabi tadi ngasih komentar, wah bajunya bagus. Lihat Nabi ketika menghibur sahabat Abu Umar, burung yang mati sekarang gimana? Sahabat kecil ini melihara burung-burungnya mati. Kan gitu. Dicandai oleh Nabi, mafa alam murai. Sekarang burung milikmu seperti apa? Burung dijadikan bahan oleh Nabi untuk berkomunikasi kepada anak. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, bahas dunia. Enggak, bukan bahas dunia. Wah sandalnya bagus, beli di mana deh? Kan gitu. Pulang dari sekolah bajunya kotor, baju kotor lepas itu sana, umi yang nyuci. Bukan, kok bajunya kotor? Main apa tadi? Main bola kalah menang? Berapa ngukulin gak? Kalau jadi kiper kebobolan gak? Merasa diperhatikan. Ya besok lagi kalau main bola mbak ya pakai baju yang gelap, jangan baju yang putih seperti itu. Kasihan umi, capek nyucinya. Sekaligus diberi arahan. Nah, itu cara kita memperhatikan anak. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, itulah salah satu hukukul aulad, hak-hak anak yang mungkin barangkali selama ini kurang kita berikan. Pasang cepat banget ya. Gitu aja. Janjinya masih belum cukup ini. Ya, apa boleh buat atau waktunya memang singkat. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kesimpulannya yang ingin kita ambil pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum, bahwa ya kita harus mengakui bahwa selama ini ternyata kita kurang memberikan perhatian kepada anak. Nah, jangan tidak perlu cari-cari alasan ya. Enggak usah, saya selama ini sudah memberikan perhatian. Tapi kalau ternyata anaknya itu tadi sampai melanggar batas kewajaran, itu tandanya perhatian yang diberikan anak masih kurang. Karena tiap-tiap anak porsi perhatian itu berbeda-beda. Sama dengan kondisi perut. Ada anak kita yang makannya banyak, ada anak kita yang makannya sedikit. Ada anak yang susah diajak makan. Perhatian pun seperti itu. Ada anak yang ditanya satu kali itu sudah senang pas diperhatikan. Tapi ada anak yang tanya terus, maksudnya apa, Bi? Kalau gini gimana, Bi? Kalau begitu, nah, kalau begini. Ini layani terus. Layani terus. Harus sabar memang, karena yang ternyata makanannya banyak ini. Perhatiannya juga harus banyak. Yang ini maksudnya gini, Dek. Oh ya, Bi. Ini, kok gitu, Bi? Ya karena kayak gini. Ya kalau kayak gini, kalau nggak kayak gitu gimana nanti? Punya anak tipe seperti itu? Punya anak tipe seperti itu? Ada ya? Anak pokoknya ngecer terus semuanya. Layani. Nah kalau sudah susah ya, nanti ada caranya. Salah satu caranya tanya balik. Biasanya anak terus diem. Tapi jangan, ilmu ini jangan sampai diturunkan dan juga oleh orang-orang yang tidak benar. Itu ada salah satu ilmunya. Kalau anak tanya terus, kita mungkin sudah kewalahan atau mungkin sudah terlalu banyak kita rasa cukup, ya sudahlah. Pertanyaan si apa itu, mata rantai pertanyaan itu tutup, hentikan dengan tanya balik. Nah, kalau menurut adik gimana? Gimana ya, Bu ya? Coba dipikir ya. Kita makan lagi. Ya, cukup itu. Tanya balik. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.